satu buah lagu spesial untuk Anda semuanya bersama Republik Metro. Pasukan-pasukan sawer, yo! Raja-raja sawer, silakan. Kita lagi sama-sama. Yang di atas, yang di bawah. yang kau.